The kind, friendly and low profile dangdut vokalis of Isyafa Indonesia. Masih bersama Young Generation Sonata Samudra Record HM Jombang. Si rambut jagung persembahkan untuk Anda, Julia Rahman, masih bersama Sonata. Terima kasih. Jangan lupa.